السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، الحمد لله، kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi kemudahan kepada kita sekalian untuk kembali beristima' dan melanjutkan kajian rutin kita pada malam hari ini, malam Sabtu tanggal 27 Syaban tahun 1442 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 9 April tahun 2021, melanjutkan pembahasan dari kitab Siyam dari Umdatul Ahkam min kalami khairil anam karya al-allamah عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى. Dan pertemuan kita di malam hari ini adalah pertemuan yang ke-6 dan akhir dari pembahasan kita, di mana kita telah menjelaskan hadis yang ke-4, yaitu hadis Anas bin Malik yang meriwayatkan dari Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhuma tentang kadar atau jarak antara selesainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyantap makan sahurnya dengan al-adzan. Dan telah kita terangkan bahwa yang dimaksud al-adzan adalah iqamatus shalah, sebagaimana yang telah disebutkan dalam riwayat yang lainnya. Dan telah kita sebutkan beberapa faedah yang berkaitan dengan permasalahan sahur dan hukum seseorang yang ketika telah masuki waktu fajar dalam keadaan dia masih berada di hadapan makanannya atau minumannya, dia sedang memegang bejana untuk melanjutkan makan sahurnya sementara telah memasuki waktu al-fajr. Maka sebagian dari kalangan para ulama dan mereka menguatkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Idza sami'a ahadukum an-nida wal ina'u 'ala yadihi fala yadh'uhu hatta yaqdiya hajatahu minhu." Apabila salah seorang kalian telah mendengarkan panggilan azan sementara bejana itu ada di tangannya, maka jangan dia meletakkannya hingga dia menyelesaikan apa yang menjadi kebutuhannya, keperluannya, yaitu menyelesaikan apa yang menjadi keinginannya dari makanan atau minuman tersebut. Dan telah kita sebutkan bahwa ini merupakan keadaan khusus yang dikecualikan dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadhu minal khaytil aswadi minal fajr. Ayat ini menerangkan bahwa batas makan dan minum adalah masuknya waktu al-fajr. Dan apa yang disebutkan dalam hadis ini merupakan keadaan khusus yang seseorang sedang menyantap makan sahurnya, lalu kemudian masih ada yang tersisa dari makanannya atau minumannya, maka dia menyelesaikan. Menurut pendapat sebagian dari para ulama. Kemudian sebelum kita memasuki pembahasan hadis yang kelima, karena kita telah menyinggung tentang makan sahur, yang ini juga ada kaitannya dengan permasalahan berniat pada saat berpuasa. Apa hukum niat untuk berpuasa? Niat dalam berpuasa itu termasuk di antara syarat sahnya puasa. Tidak sah puasa seseorang tanpa berniat. Berdasarkan keumuman dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Innamal a'malu binniyat." وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى. Sesungguhnya amalan itu berdasarkan niat. Oleh karena itu para ulama mereka menukil kesepakatan para ulama bahwa tidak sah puasa seseorang tanpa berniat. Disebutkan oleh Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Mughni, kata beliau, وَجُمْلَتُهُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ صَوْمٌ إِلَّا بِنِيَّةٍ إِجْمَاعًا فَرْضًا كَانَ أَوْ تَطَوُّعًا. Bahwa tidak sah puasa seseorang kecuali dengan niat. Dan ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Dan tidak ada perbedaan dalam hal ini. Apakah seseorang hendak berpuasa yang wajib atau berpuasa sunnah? Puasa yang wajib, puasa sunnah diharuskan berniat apabila seorang hendak memasuki amalan tersebut. Dan niat itu tempatnya di dalam hati. Jadi bukan yang dimaksud dengan niat ketika seorang mengatakan nawaitu sawma ghadin fardhan lillahi ta'ala, aku berniat untuk berpuasa pada keesokan harinya, yaitu puasa wajib karena Allah Azza wa Jal. Itu bukan niat, itu melafazkan niat. Adapun niat itu sendiri tempatnya di dalam hati. Seorang tidak mungkin melakukan satu amalan yang dia melakukan amalan tersebut dalam keadaan sadar tanpa niat. Dia pasti memiliki niat. Seorang ingin makan, maka dia berniat. Pasti ada niatnya. Tanpa harus dia mengucapkan, saya berniat untuk makan siang. saya berniat untuk makan malam, tidak perlu. Demikian pula halnya seorang hendak mengerjakan solat. Dia berwudu, dia berangkat ke masjid, menunjukkan bahwa dia sudah memiliki niat untuk solat. Jadi amalan-amalan yang sifatnya ikhtiari, seorang melakukannya berdasarkan keinginan dan kehendaknya, itu pasti dengan niat. Bahkan para ulama mengatakan, kalau seandainya seseorang dibebankan untuk melakukan sesuatu berdasarkan keinginannya tanpa niat, niscaya dia tidak akan mampu. Kecuali gerakan refleks, gerakan yang dilakukan oleh seorang secara tiba-tiba, itu tanpa niat. Namun seorang melakukan satu perbuatan dengan keinginannya sendiri, maka itu biasanya dan itu pasti dibarengi dengan niat. Jadi niat itu tempatnya di dalam hati. Adapun melafazkan niat, maka ini amalan tersendiri yang membutuhkan dalil dan tidak diketahui ada dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dari kalangan para sahabat, bahwa sebelum mereka memulai puasanya mereka mengatakan nawaitu sauma ghadin, aku berpuasa, berniat untuk berpuasa pada keesokan harinya. Tidak diketahui ada riwayat, sebagaimana halnya tidak diketahui dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari para sahabat atau dari para ulama ussalaf sebelum mereka memulai salat dengan mengatakan usalli, lalu mengatakan bahwa itu niat. Ini sama sekali tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu apa hukumnya membermalamkan niat? Apa hukumnya berniat di malam hari sebelum memasuki waktu subuh? Yang dimaksud berniat di malam hari yaitu pada bagian yang mana saja dari malam hari yang diawali dengan masuknya waktu maghrib. Apabila seseorang di bagian yang mana saja dari malam tersebut, apakah di awal malam atau di pertengahan malam atau di akhir malam, dia berniat untuk berpuasa pada keesokan harinya, apakah itu merupakan syarat sahnya puasa? Telah disebutkan dalam beberapa riwayat, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, demikian pula Ibn Khuzaimah, Ad-Darqutni, At-Tahawi, Al-Baihaqi dan yang lainnya, dari hadis Hafsah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hafsah bintu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man lam yujmi'i siyama qabla al-fajri fala siyama lah." Barang siapa yang tidak berniat untuk berpuasa sebelum memasuki waktu al-fajr, sebelum memasuki waktu subuh, maka tidak ada puasa baginya. Tidak ada puasa baginya. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Apakah hadis ini dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis yang marfu', atau hadis ini mauquf dari ucapan Hafsah, bukan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Di antara ulama, di antaranya At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan yang lainnya, mereka menguatkan bahwa ini perkataan Hafsah, bukan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian para ulama mensahihkan hadis ini. Mensahihkan hadis ini, di antaranya Ibn Khuzaimah, Ibn Hibban, Al-Hakim Demikian pula Ad-Darqutni ketika beliau meriwayatkan dari jalur yang lain, beliau mengatakan rijaluhu thiqat, bahwa perawi-perawi hadis ini adalah orang-orang yang terpercaya. Dan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah beliau juga mensahihkan hadis ini dalam kitabnya Irwaul Ghalil. Sebagaimana juga diriwayatkan oleh Imam Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma dalam kitab beliau Al-Muwatta, bahwa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan la yasumu illa man ajma' as-siyam qabla al-fajr. Tidaklah berpuasa kecuali orang yang telah menetapkan niat untuk berpuasa sebelum memasuki waktu al-fajr, sebelum memasuki waktu subuh. Dan juga berdasarkan keumuman dari hadis Nabi alaihi salatu wasalam, innamal a'malu binniyat, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Dan setiap hari dari puasa Ramadan itu adalah amalan tersendiri, sehingga setiap dari puasa itu membutuhkan niat tersendiri, niat yang khusus. Demikian pula puasa-puasa yang lainnya, apakah itu puasa nadar atau puasa kefarah atau yang lain, puasa qadha. Oleh karena itu Asy-Syaukani rahimahullah dalam Nailul Awtar beliau mengatakan wal hadithu fihi dalilun ala wujubi tabyitin niyati wa ibqa'iha fi juz'in min ajza'il lail, bahwa hadith ini terdapat dalil tentang wajibnya membermalamkan niat, menetapkan niat di malam hari sebelum al-fajr. Menetapkannya pada bagian yang mana saja dari bagian-bagian malam, apakah di awal malam seperti di waktu maghrib, atau di waktu isya, di pertengahan malam, atau di akhir malam, seperti halnya ketika seorang sedang menyantap sahur, dia menyantap sahur pasti dia memiliki niat untuk berpuasa. Dan ini adalah merupakan pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, dari Jabir bin Yazid. Demikian pula pendapat Al-Imam Malik, Al-Layth bin Sa'ad, Ibn Abi Dzib, dan yang lainnya. Sebagian para ulama membedakan antara puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa sunnah nanti ada pembahasan tersendiri tentang kapan diwajibkan berniat pada puasa sunnah, karena adanya hadith-hadith khusus. Oleh karena itu Imam Syafi'i, demikian pula Ahmad bin Hanbal, Abu Hanifah, jumhur ulama, mereka mengatakan bahwa pada puasa yang wajib itu harus menetapkan niat di malam hari. Adapun puasa sunnah tidak diharuskan, sebagaimana akan kita terangkan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Hafsah radhiyallahu taala anha yang telah kita sebutkan tadi, la siyama liman lam yujmi' as-siyama man lam yujmi' as-siyama min al-lail fala siyama lahu, atau man lam yujmi' as-siyama qabla al-fajr fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak menetapkan niatnya sebelum memasuki waktu al-fajr, maka tidak ada puasa baginya. Demikian pula yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Dan di sini ada permasalahan yang juga menjadi perselisihan di kalangan para ulama, kaitannya dengan niat puasa di bulan Ramadan. Apakah dalam berpuasa di bulan Ramadan diharuskan berniat sebelum subuh pada setiap malam dari malam-malam Ramadan, ataukah cukup bagi seorang di awal malam? Melihat dari sisi bahwa puasa Ramadan itu adalah puasa yang dilakukan secara berturut-turut, terus-menerus, ya, sehingga cukup bagi seorang di awal malam Ramadan dia meniatkan untuk berpuasa satu bulan penuh. Apakah dengan niat di awal malam Ramadan itu sudah cukup untuk menetapkan puasa-puasa Ramadan yang akan dikerjakan oleh hamba tersebut sampai akhir Ramadan, selama belum ada sesuatu yang memutus puasanya itu? Ini juga permasalahan yang diperselisihkan. Pentingnya masalah ini, ayuhal ikhwah, kadang-kadang ada kondisi-kondisi di mana seorang itu mungkin dia tidak berniat di malam hari. Misalnya gini, seseorang dia berpuasa di hari yang ketiga Ramadan. Di hari yang ketiga Ramadan dia berpuasa. Lalu ba'dal asr, pada hari itu, anggaplah hari Rabu misalnya, ba'dal asr dia kelelahan, akhirnya dia ketiduran dan dia tidak bangun kecuali keesokan harinya setelah terbitnya matahari. Bisa difahami ini? Artinya apa? Seluruh malam dia tertidur. Seorang yang tertidur tidak mungkin punya niat, iya kan? Seorang yang tertidur tidak mungkin punya niat. Kapan dia terbangun? Keesokan harinya, hari Kamis, terbitnya matahari. Nah, yang menjadi pertanyaan, pada hari Kamis itu apakah diperbolehkan baginya untuk berpuasa? Apakah sah puasa yang dia lakukan atau tidak? Yang berpendapat bahwa setiap malam seorang harus berniat, mereka mengatakan puasanya yang pada hari Kamis itu tidak sah. Kenapa? Karena semalam dia tidak berniat. Paham ya? Semalam dia tidak berniat. Pendapat yang kedua mengatakan, yang berpendapat bahwa cukup di awal malam Ramadan. Kalau dia sudah berniat di malam Ramadan, itu pasti dia berniat untuk 30 hari selama tidak ada yang menghalangi. Ya. Dia pasti berniat untuk satu bulan Ramadan full, selama tidak ada yang memutus. Sehingga niatnya di awal malam Ramadan itu sudah mencukupi untuk malam-malam berikutnya selama tidak ada yang memutusnya. Kecuali kalau ada yang memutusnya, misalnya dia safar yang menyebabkan dia tidak berpuasa misalnya, maka terputus. Sehingga ketika dia hendak memulai kembali, dia mulai lagi niatnya. Tapi yang menjadi pembahasan kita, apabila seseorang tidak ada sesuatu yang memutusnya, dia telah berniat berpuasa untuk satu bulan full, maka dianggap sah niat awal malam Ramadan untuk seluruh puasa satu bulan. Maka pendapat yang kedua ini mengatakan, puasa orang ini meskipun dia tidak bangun di malam hari, sehingga tidak ada niat pada bagian manapun dari malam hari, apakah di awal malam atau di pertengahan atau di akhir malam, mereka mengatakan puasa orang ini tetap sah. Nah, di sini letak perbedaannya. Bisa difahami ya? Nah, pendapat yang pertama mengatakan seseorang harus menetapkan niatnya setiap malam. Dan ini pendapat jumhur ulama. Pendapat mayoritas para ulama, Kata Ibnul Munzir rahimahullah, لا يجزيه حتى ينوي في كل ليلة أنه صائم من الغد. Tidak sah puasa seseorang hingga dia berniat pada setiap malam bahwa dia akan berpuasa pada keesokan harinya. Demikian pula yang disebutkan oleh Ibnu Hazm rahimahullah dalam kitabnya Al-Muhalla, kata beliau, wala yujzi siyamun aslan ramadhan kana aw ghairah illa bi niyatin mujaddadatin fi kulli lailatin li shaumil yaumil muqbil. Tidak sah puasa seseorang sama sekali, apakah itu puasa Ramadan atau selain Ramadan, kecuali dengan niat yang diperbaharui untuk setiap malam bahwa dia akan berpuasa pada hari tersebut. Dia harus menetapkan niatnya di malam hari, setiap malam. Dan ini juga merupakan fatwa dari Al-Lajnah Ad-Daimah yang pada masa kepemimpinan Al-Syeikh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz, Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Dalil mereka adalah apa yang kita sebutkan sebelumnya, hadis Hafsah, man lam yujmi' as-siyama qabla al-fajr fala siyama lah. Barang siapa yang tidak menetapkan niatnya sebelum memasuki waktu al-fajr, maka tidak ada puasa baginya. Tidak ada puasa baginya. Ini pendapat jumhur ulama. Pendapat yang kedua, ini pendapat sebagian para ulama, dan itu madhab al-Malikiyah dan sebagian dari al-Hanafiyah. Dan pendapat ini yang dikuatkan oleh al-Syeikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala. Beliau menyebutkan itu dalam kitabnya al-Syarhu al-Mumti'. Inti dari pendapat ini mengatakan bahwa cukup dengan niat di awal Ramadan itu sudah mewakili untuk niat di malam-malam yang berikutnya selama satu bulan di bulan Ramadan, selama tidak ada yang memutus, seperti yang kita sebutkan tadi, seorang yang misalnya dalam keadaan safar atau dia dalam keadaan sakit yang menyebabkan dia tidak mampu berpuasa pada hari itu, maka niat terputus. Ketika dia sehat dan dia hendak memulai kembali niatnya, maka dia memperbaharui niatnya untuk malam-malam yang berikutnya. Nah, kembali kepada permasalahan kita sebutkan tadi, seorang ketiduran ba'dal asr, dia tidak bangun di malam hari, di awal malam, di pertengahan malam, di waktu sahur, dia enggak bangun, dan dia tidak terbangun kecuali setelah berlalu malam hari tersebut. Apa hukum puasanya? Kalau pendapat jumhur mayoritas para ulama, mereka mengatakan bahwa puasa orang ini tidak sah karena enggak ada niat. Karena tidak ada niat sama sekali. Dia tertidur di seluruh malam. Tapi kalau berdasarkan pendapat Syekh Ibnu Taimin, maka puasa orang ini dianggap sah karena niat di awal Ramadan itu sudah mencukupi untuk hari-hari yang berikutnya. Yang zahir, wallahu ta'ala alam, saya lebih menguatkan pendapat yang pertama, yaitu pendapat jumhur ulama, bahwa diharuskan dan disyaratkan untuk setiap puasa ada niat tersendiri, sama halnya seperti sholat. Walaupun kita diwajibkan sholat duhur setiap hari, tidak mencukupi niat duhur hari ini untuk niat duhur besok, iya kan? Untuk hari ini ya untuk hari ini, besok niat lagi, dan seterusnya. Demikian pula sholat-sholat yang lain, Demikian pula halnya puasa. Apalagi dikuatkan dengan hadis Hafsah bahwa barang siapa yang tidak menetapkan niatnya di malam hari sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Sehingga orang yang ketiduran sepanjang malam dan dia tidak bangun kecuali setelah berlalu malam tersebut, yang menunjukkan bahwa dia tidak berniat, maka tidak ada puasa baginya, tidak sah, dan dia wajib mengqadha. Dia harus mengganti hari yang dia meninggalkan puasa tersebut. Saya mendengar ada berita, dan juga ini mungkin diketahui oleh para ahli kesehatan, ada orang yang bisa tidur sampai berhari-hari. Iya. Bahkan sampai 10 hari baru dia bangun. Tidur terus. Nah, saya tidak tahu kondisi sebenarnya seperti apa. Ya. Namun kalau misalnya kondisi orang itu seperti ini, ya, dia jadi putra tidur atau putri tidur kalau dia perempuan. 10 hari baru dia bangun di bulan Ramadan. Ya. Kalau berdasarkan pendapat yang kedua, wah ini sah semua ini, 10 hari ini lewat semua. Karena dia hanya tidur. Dia bukan orang gila, dia tidak kehilangan akal. Dia tidur. Tidur tidak membatalkan puasa. Iya kan? Jadi kalau seorang tidur 10 hari, saya enggak tahu apakah dia dikasih makan atau wallahu alam. Kalau seandainya orang seperti ini keadaannya, kalau berdasarkan pendapat yang kedua, 10 hari puasa yang dia tertidur padanya itu dianggap sah. Namun yang zahir wallahu ta'ala alam, tidak dianggap bahwa dia berpuasa karena tidak ada niat. Berdasarkan pendapat jumhur ulama bahwa setiap malam harus ada niat yang diperbaharui untuk puasa yang berikutnya. Lalu apa hukumnya menetapkan niat di malam hari pada puasa sunnah? Kalau sebelumnya kita berbicara tentang niat untuk orang yang berpuasa wajib, bahwa wajib hukumnya dia menetapkan niat di malam hari sebelum memasuki waktu al-fajr. Ini untuk puasa yang wajib, puasa Ramadan, qadha Ramadan di luar bulan Ramadan, puasa nadhir, puasa kafarah, dan yang lainnya dari puasa-puasa wajib, maka dia harus menetapkan niat di malam hari. Namun pada puasa sunnah, nah di sana ada riwayat-riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa diperbolehkan seseorang memulai niatnya meskipun di pagi hari. Tidak diharuskan di malam hari. Jadi tidak ada keharusan untuk tabyitun niyyah, membermalamkan niatnya, menetapkan niatnya di malam hari. Misalnya seseorang dia tidak ada niat untuk berpuasa pada keesokan harinya. Keesokan harinya hari Senin misalnya. Lalu kemudian dia hendak sarapan, tapi dia melihat keluarganya dalam keadaan berpuasa, anak-anaknya berpuasa sunnah, maka akhirnya di pagi hari itu timbul keinginan, semangat untuk berpuasa, dan dia belum makan, maka dia pun menetapkan niatnya, kalau begitu hari ini saya juga ikut berpuasa. Apakah diperbolehkan? Padahal dia tidak berniat di malam hari. Dalil-dalil menunjukkan bahwa hal itu diperbolehkan pada puasa sunnah. Di antara yang menerangkan tentang hal tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, beliau mengatakan suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepadaku pada suatu hari, lalu beliau bertanya, hal indakum syai, apakah kalian punya sesuatu, maksudnya dari makanan? Maka kami menjawab, tidak ada. Yaitu istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak ada makanan. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, fa inni idzan shaimun, kalau begitu aku berpuasa. Sebelumnya beliau bertanya tentang makanan, tidak ada makanan, kalau begitu aku berpuasa. Lalu satu hari yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatang istrinya, lalu kemudian mereka mengatakan, ya Rasulullah, telah dihadiahkan kepada kami hais, sejenis makanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, arinihi falaqad asbahtu shaiman, perlihatkan kepadaku makanan itu, al-hais, maka sungguh aku telah menetapkan puasa tadi. Lalu beliau pun makan, yakni beliau membatalkan puasanya. Maka hadis ini disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah taala bahwa hadis ini merupakan dalil untuk menguatkan pendapat jumhur ulama. Fi hadzal hadis dalilun lil jumhur fi anna shauman nafilati yajuzu bi niyatin fin nahar qabla zawal syams, bahwasanya berpuasa sunnah itu diperbolehkan untuk menetapkan niatnya di siang hari sebelum zawalus syamsi, yaitu sebelum memasuki waktu zuhur, di pagi hari, di waktu duha, ya, baru kemudian dia menetapkan niatnya pada saat itu. Dan ini pendapat mayoritas para ulama, meskipun ada sebagian pendapat yang menyelisih pendapat ini, namun pendapat ini dikuatkan dengan dalil yang telah disebutkan. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau menyebutkan di dalam sahihnya bab, idza nawa bin nahari sawman, apabila seseorang menetapkan niatnya untuk berpuasa di siang hari. Kita sudah sering menerangkan bahwa bagi siapa yang hendak mengetahui fiqihnya Al-Imam Al-Bukhari, maka hendaknya dia merujuk kepada judul-judul bab dalam Sahihul Bukhari. Maka bab yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, idza nawa bin nahari sawman, apabila seorang berniat di siang hari untuk berpuasa, memberi isyarat bahwa beliau menganggap sah seseorang menetapkan niatnya di siang hari, yaitu pada puasa sunnah. Dan beliau menyebutkan beberapa athar, di antaranya athar dari Ummu Darda, bahwa pernah Abu Darda bertanya, indakum ghada, kalian punya makan? Fa in qulna la, qala fa inni shaumun shaimun yaumi hadza, apabila kami menjawab tidak ada makanan, maka beliau pun mengatakan, sesungguhnya aku hari ini berpuasa. Aku hari ini berpuasa. Dan juga itu dilakukan oleh Abu Talha, Abu Hurairah, Ibn Abbas, Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhum. Abdul Razzaq dalam kitabnya Al-Musannaf meriwayatkan bahwa Ubaidullah bin Mihran memberitakan bahwa Abu Hurairah dan Abu Talha, Abu Hurairah dan Abu Talha, mereka di pagi hari dalam keadaan tidak meniatkan untuk berpuasa. Lalu keduanya bertanya, hal min ta'amin, apakah ada makanan? Kalau mereka tidak mendapati makanan, maka mereka menyempurnakan hari itu, yaitu dengan berpuasa. Dan kalau mereka mendapati makanan, maka mereka makan. Demikian pula yang diriwayatkan dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Man bada lahu siyamu ba'dama tazulu syams falyasum." Ini pendapat dari Hudzaifah radhiyallahu ta'ala yang diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam kitabnya Al-Musannaf. Barang siapa yang nampak baginya untuk berniat berpuasa setelah zawalu syams, setelah masuk waktu zuhur, maka silahkan dia berpuasa. Jadi bahkan Hudzaifah sendiri berpendapat bahwa diperbolehkan seorang walaupun setelah melewati zuhur, dengan syarat dia belum makan ya. Bukannya dia makan pagi hari, sudah makan sarapan, makan camilan lagi, minum ini, minum itu, wah nampaknya hari ini saya pengen puasa. Nah, itu main-main namanya. Jadi syaratnya dia belum menyantap apapun dari makanan dan minuman dari waktu fajar. Lalu kemudian dia berkeinginan untuk menetapkan niatnya. Maka itu diperbolehkan. Dan diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf bahwa Hudzaifah radhiyallahu taala anhu apabila nampak bagi beliau keinginan untuk berpuasa setelah zawalu syams, setelah waktu zuhur, maka beliau berpuasa. Maka beliau berpuasa. Demikian pula diriwayatkan oleh At-Tahawi dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, "Wallahi laqad asbahtu wa ma uridu shaum. Wa ma akaltu min ta'amin wala syarabin mundzul yaum wala asumanna yaumi hadza." Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, "Demi Allah, aku di pagi hari dalam keadaan aku tidak berkeinginan, aku tidak berniat untuk berpuasa. Namun aku belum makan, aku belum minum pada hari ini." Lalu kata beliau, "Wala asumanna yaumi hadza," maka aku menetapkan berpuasa pada hariku ini. Jadi Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu menerangkan bahwa beliau belum makan, belum minum pada hari tersebut. Setelah itu beliau berniat untuk berpuasa. Ini menunjukkan bahwa dalam puasa sunnah diperbolehkan dan tidak disyaratkan seorang harus menetapkan niatnya di malam hari. Namun di pagi hari, di waktu duha, bahkan di siang hari pun, dengan syarat dia belum menyantap apapun dari makanan dan minuman dimulai dari waktu fajar. Lalu kemudian dia hendak menetapkan niat untuk berpuasa, maka hal itu diperbolehkan. Dan Syekh bin Baz dalam fatwa beliau mengatakan, "Yajuzu lahu ayyasum min athna'in nahar idza kana lam yata'ata syai'an min al-mufattirat ba'da thulu'il fajr wa yuktabu lahu ajrus sha'im min hin niyyatihi." Diperbolehkan bagi seorang untuk berpuasa di siang hari selama dia belum mengkonsumsi apapun dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbitnya waktu fajar, dan dicatat baginya pahala berpuasa dari semenjak dia memulai niatnya. Jadi mungkin ada yang bertanya, apa perbedaannya? Apakah ada perbedaan antara seorang yang menetapkan niatnya di malam hari dengan seorang yang menetapkan niat puasa sunnahnya di pagi hari atau di siang hari? Kata para ulama, perbedaannya dalam hal pahala. Adapun seorang yang menetapkan niatnya dari malam hari sebelum fajar, maka dia mendapatkan pahala secara menyeluruh dari awal hingga akhir, dari waktu fajar sampai maghrib. Namun bagi seorang yang dia baru memulai niat puasanya di siang hari misalnya, di pagi hari dia belum berniat untuk berpuasa, meskipun dia belum makan dan belum minum. Di siang hari baru dia menetapkan, ah kalau begitu sudah terlanjur saya tidak makan hari ini, maka saya berniat untuk berpuasa. Apakah sah? Jawabannya sah. Namun dia dicatat mendapatkan pahala dimulai dari awal dia berniat. Karena dia berniat dari siang hari, maka dia mendapatkan pahala dari puasa tersebut dimulai dari awal niatnya, yaitu di siang hari. Ini ma'asyara ikhwah rahimakumullah yang menjadi pembahasan kita pada malam hari ini. Insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita memasuki pembahasan hadis yang kelima. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.